الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله, الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita, ya, membaca kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullahu Ta'ala. Kita telah pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan bagaimana sejarah ringkas dari ilmu hadis, mulai dari diperintahkannya kita untuk melakukan at-tabayyun, yaitu verifikasi terhadap berita-berita, demikian juga melandaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dariku sebuah hadis kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Ini yang menjadi landasan. Yang pertama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka lakukanlah verifikasi. Ya, konfirmasi terlebih dahulu kebenarannya. Ya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar dariku hadis kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Kemudian berkembanglah ilmu hadis tersebut. Pada awalnya tidak terlalu banyak pembicaraan tentang sanad, tapi setelah sanad itu semakin panjang, maka mulai ada pembicaraan tentang sanad, muncullah ilmu baru, yaitu ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ya, ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian berkembang sampai kemudian para ulama memberikan atau menyusun kitab-kitab secara sistematis. Ya, awalnya belum sistematis, dia masih bercampur. Seperti kitab Arisalah yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, tidak hanya berbicara tentang mustalahul hadis, tapi berbicara tentang masalah fikih, bicara tentang masalah usul fikih. Mulai kemudian ditulis pertama kali oleh Al-Imam, siapa Dan namanya Dan? Hah? Ketua P3? Min Khalat Ar-Romah Hurmuzi, ya, Ar-Romah Hurmuzi itu nama ulama, ya, ya, Ar-Romah Hurmuzi disingkat Romi, ya, Ar-Romah Hurmuzi adalah ulama yang pertama kali membuat kitab yang terpisah tentang mustalahul hadis. Nah, sekarang beliau coba menjelaskan beberapa kitab yang masyhur, ya, dalam ilmu mustalah. Ada 15 kitab yang beliau sebutkan, kita akan bacakan satu persatu dan kita jelaskan bagaimana kandungan dari kitab-kitab tersebut. Yang pertama, kitab Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Sannafahu Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Al-Khalat Ar-Ramahurmuzi. Ya, ini ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Khalat bin Khalat Ar-Ramahurmuzi. Ini yang pertama menulis. Ya, pertama menulis dalam kitab yang terpisah. Bukan pertama yang menulis ilmu mustalahul hadis, bukan. Syafi'i sudah menulis dalam Arisalah. Cuma masih campur aduk dengan masalah fikih dan usul fikih. Tapi yang menulis khusus kitab tentang mustalahul hadis, beliau inilah. Adalah Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Ar-Ramahurmuzi. Beliau meninggal di tahun 360 Hijriah. Tapi diberi catatan oleh beliau, lakinnahu lam yastau'ib abhasal mustalah kullaha. Akan tetapi kitab ini belumlah mencakup seluruh pembahasan mustalah. Jadi kitabnya namanya apa namanya babat alas, ya, selalu ada kekurangan. Apa istilahnya? Kalau dalam apa? Orang yang pertama kali itu pelopor. Ya, yang namanya pelopor pasti ada kekurangannya. Tapi masya Allah, dia sudah mencoba untuk memulai menyusun kitab mustalahul hadis, walaupun tidak mencakup seluruh pembahasan dalam ilmu mustalah. Wa hadza sya'nu man yaftatihu an tasnif at-tasnif fi ayyi ilmin ghaliban. Dan ini merupakan keadaan, ya, orang-orang yang membuka, ya, penulisan dalam dalam apa il dalam satu fan ilmu, satu cabang ilmu. Mesti ada kekurangannya. Dia tidak akan bisa merangkum seluruh pembahasan dalam ilmu tersebut. Tapi Masya Allah, sebagai seorang apa namanya pelopor, ucapan apa usaha beliau ini patut diapresiasi. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali menulis kitab yang terpisah tentang ilmu mustalah hadis, jawabannya adalah Al-Imam Ar-Rahmah Hurmuzi. Pokoknya yang panjang. Kemudian yang kedua, Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Sonnafahu Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi yang meninggal pada tahun 405 Hijriah. Lakinnahu lam yuhadzib al-abhat wa lam yurattibha at-tartib al-fanni al-munasib. Ya, kitab ini lebih lengkap dia daripada kitabnya Ar-Rahmah Hurmuzi. Akan tetapi beliau tidak mensistematiskan pembahasannya. Pembahasannya belum sistematis dan belum mentertibkan seperti apa? Seperti sistematika sebuah ilmu. Ya. Jadi karena apa namanya? Fadal, fadal. Tadi kunci kok. Fadal. Masuk aja enggak apa-apa. Insyaallah. Baik. Salam, tolah. Ini ah Ardian. Ini satu bertiga ini dulu satu tim. Oke. Antum yang paling muda di sini. Ya kalau tidak salah. Mereka ini ya. Anak kan suka gitu ya dipuji baliknya ya. Masya Allah antum kurus banget. Lihat ya. Baik. Kembali kita ke pembahasan Ma'rifatul Ulumil Hadis. Ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Tapi belum ditertibkan, belum dibuat sistematis. Kemudian yang ketiga, nah setelah Abu Abdullah Muhammad Al-Hakim An-Naisaburi ini membuat kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, ulama setelahnya membuat pelengkap. Ya, judul kitabnya Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Kitab yang pertama tadi apa? Al-Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ini Al-Mustakhrajnya. Jadi dia melengkapi kekurangan, menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis. Kitab ini sannafahu Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani. Ditulis oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani. Ya. Asbahan itu Isfahan sekarang ya di Iran. Ya, yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Berarti 30 atau 25 tahun setelah wafatnya siapa? Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Istadraka fihi 'alal Hakim ma fatahu min kitab Ma'rifah Ulumil Hadis. Beliau ini melengkapi karyanya Al-Hakim ya. Yang luput dari Al-Hakim dalam kitab Ma'rifah Ulumul Hadis beliau lengkapi. Min qawaid hadzal fan, dilengkapi dengan kaidah-kaidah dalam bab ini. Lakinnahu taraka asya yumkin lil mutaakkibi an yustrik an yustad yustadrikahu yustadrikaha alaihi aidon. Akan tetapi dia masih meninggalkan perkara yang banyak, bolongnya masih banyak yang mungkin bagi orang yang mengkritik untuk menambalnya. Artinya belum sempurna juga kitabnya. Ma'rifah Ulumul Hadis itu masih banyak bolongnya, ditambal oleh siapa? Abu Nu'aim, tapi juga nambalnya belum sempurna. Masih banyak yang perlu ditambahi. Kemudian yang keempat, Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Kitab yang keempat, Al-Kifayah fi ilmi riwayah, ditulis oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, yang dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya. Beliau meninggal di tahun 463 Hijriah. Kalau antum melihat ini urut-urutannya apa? Waktunya setelahnya ya artinya. pertama Aroma Hurmuzi 360, kemudian setelahnya siapa? Al-Hakim An-Naisaburi 405, kemudian Abu Nu'aim 430, kemudian Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau tahun 463 Hijriah. Ini dipuji kitab ini, wahwa kitabun hafil bitahril masail hadfan. Ya, kitab ini hafil, hafil itu baligh, baligh artinya benar-benar berada di puncak. Ya, benar-benar dia berada di puncak dalam membeberkan masalah-masalah dalam ilmu mustalahul hadis. Masya Allah. Wa bayani qawaid ar-riwayah, dan juga menjelaskan kaidah-kaidah dalam periwayatan. Ya'uddu min ajalli masadir hadzal ilm. Kitab Al-Kifayah ini bisa kita anggap sebagai sumber utama dalam ilmu ini. Jadi setelah nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Setelah ada 3 kitab itu, baru dikatakan bahwa kitab Al-Kifayah ini yang menjadi masdar atau sumber utama ya dalam ilmu mustalah. Nah, artinya ilmu mustalahnya itu sudah tercukupi dalam kifayah, Al-Kifayah. Nah, kemudian nanti ada tambah-tambahan. Ya, kitab yang kelima, Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adabis Sami'. Nah, ini lebih berbicara tentang bagaimana cara untuk mengambil al-hadis tersebut dan menyampaikannya. Sannafahu Al-Khatib Al-Baghdadi aidan. Ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Wahwa kitabun yabhad fi adabir riwayah. Kitab ini khusus dia membahas tentang adab-adab riwayat. Kama huwa wadihun min tasmiyatihi. Sebagaimana jelas kita bisa tahu dari apa judulnya. Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ya. Al-Jami' ya, yang mengumpulkan tentang akhlak-akhlak rawi dan juga adab-adab orang yang mendengarkan hadis. Jadi lebih kepada pembahasan adab seorang rawi. Ya, bagaimana dia menjaga adabnya ketika mengambil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa faridun fi babihi. Ya. Kitab ini hanya satu dalam babnya. Qayyimun fi abhatihi wa muhtawiyatihi. Sangat baik dalam pembahasan dan kandungan-kandungannya. Ya. Wa qalla fannun min fununil ulumil hadis illa wa sannafa al-khatib fihi kitaban mufradan. Dan sedikit sekali fan dari fan-fan ilmu hadis melainkan Al-Khatib telah menulisnya dalam kitab yang terpisah. Masya Allah. Ya, jadi Al-Khatib ini orang yang cukup banyak kontribusinya terhadap ilmu mustalahul hadis. Beliau tidak hanya berbicara tentang periwayatan, ya, tapi juga berbicara tentang adab dan akhlak sang rawi. Makanya tidak ada, kata beliau, tidak ada fan atau sedikit sekali fan tentang ilmu hadis kecuali Al-Khatib itu telah menjelaskannya. Fakana kama qala Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Nuqtah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Nuqtah, kullu man ansafa alima anna al-muhaddithin ba'da al-khatib iyalun ala kutubih. Setiap orang yang objektif, dia akan mengetahui bahwa seluruh ahli hadis pasca Al-Khatib ya merujuk kepada kitab-kitabnya. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini benar-benar besar kontribusinya terhadap ilmu hadis. Ulama-ulama setelah Al-Khatib Al-Baghdadi ya mereka mengambil faedah dari kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi tadi. Fahimtum? Ya, ini ucapan dari Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Nuqtah ya dengan keluasan penelaahan beliau, beliau melihat bahwa ulama-ulama pasca Al-Khatib Al-Baghdadi mereka tidaklah mengambil sumber melainkan dari karya-karya Al-Khatib. Kemudian yang keenam, al-ilma ila ma'rifati usul riwayah wa taqyid as-sima'. Sannafahu Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Yahsubi. Ditulis oleh Al-Qadi Iyad Ibn Musa Al-Yahsubi. Meninggal pada tahun 544 Hijriah. Wa huwa kitabun ghairu syamilin li jami' abhasil mustalah. Kitab ini tidak mencakup semua pembahasan tentang mustalah. Bal huwa maqsurun ala ma yata'allaqu bi kaifiyati tahammuli wal ada. Bahkan dia hanya mencakup pembahasan yang berkaitan dengan kaifiyah metodologi tahammul wa ada. Tahammul itu mengambil hadis, ada menyampaikannya. Ya. Kan yang namanya mengambil hadis kan ada yang dia mendengar langsung. Ya, antum bisa lihat sebagian hadis itu kan ada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia mendengar langsung. Atau yang dia tidak mendengar langsung, misalnya pakai an. Ketika seorang rawi mengatakan an, maka itu bisa jadi dia mendengarnya langsung. Bisa jadi orang itu ya memberikan ijazah kepada dia, misalnya kitab, ini kitab ya diberikan kepada dia. Ini kitab riwayatkanlah dariku. Jadi dia tidak mendengar syekhnya itu membacakan hadis. Enggak. Tapi syekhnya nulis kitab, kemudian disalin, kemudian katakan aku ijazahkan kitab ini kepadamu. Artinya apa? Dia boleh meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Kemudian dia nisbahkan kepada gurunya, walaupun dia tidak mendengar secara langsung. Nah ini nanti dalam hadis diibaratkan dengan an, ya, an. Ya. Walaupun an tidak mesti seperti itu, tapi tidak boleh dia menggunakan sami itu karena dia tidak mendengar. Ya, tapi dia apa? Diberikan ijazah oleh gurunya. Ya. Wa ma yatafarra'u anha dan anhuma dan apa yang menjadi cabang dari keduanya? Ini kaifiyat tahammul wa kaifiyat al-ada. Lakinnahu jayyidun fi babihi hasanu tansiqi wa tartib. Akan tetapi kitab ini sangat baik dalam babnya. Ya, dia memiliki keteraturan baik sekali dalam keteraturan dan sistematikanya. Masya Allah ya, canggih ya, 544 Hijriyah itu berarti tahun seribuan. Ya, memang ulama al-hadis ini luar biasa. Ya, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Dan kebanyakannya mereka ini orang-orang non-Arab ya. Orang-orang Persia yang masuk Islam. Memberikan kontribusi kepada Islam. Kalau antum lihat ulama hadis itu yang menulis Ummahatul Sittah, 6 kitab hadis yang jadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. 6 orang ini bukan orang Arab, tapi orang Persia. Ya, orang-orang yang kemudian masuk Islam ya dan memberikan kontribusi, atau bukan kakek-kakek mereka masuk Islam, kemudian mereka memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ilmu-ilmu keislaman. Baik, ini kitab Al-Ilma. Kemudian yang ketujuh, Malaya Saul Muhaddits Jahluhu. Ya. Ini ditulis oleh Malaya Saul Muhaddits Jahluhu. Artinya apa yang enggak boleh tidak diketahui oleh seorang muhaddits. Muhaddits itu enggak boleh bodoh dalam masalah ini. Dalam masalah yang dibawakan oleh beliau. Sannafahu Abu Hafs Amr Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Ya, ditulis oleh Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Beliau meninggal tahun 580 Hijriah. Wa huwa juz'un shaghirun. Ya, dia hanya merupakan satu juz yang kecil. Laisa fihi kabiru faedah. Kurang faedahnya. Nah, kemudian ini juga kitab yang ya magnum corpusnya Ibnu Shalah. Yang ke-8 Ulumul Hadis. Nah, ini kitab yang sangat terkenal. Dikenal juga dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Ulumul Hadis sannafahu Abu Amr Uthman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri. Ya, ini negeri-negeri Persia ini ya. Syahrazuri, Roma Hurmuzi, Tirmidz, itu negeri-negeri Persia. Al-Mashhur Ibnu Shalah, yang dikenal dengan nama Ibnu Shalah, meninggal tahun 643 Hijriyah. Wa kitabu hadha mashhurun bainan nas bi muqaddimati Ibnu Shalah. Dan kitab beliau ini dikenal dikenal di tengah-tengah manusia dengan judul Muqaddimah Ibnu Shalah. Wa huwa min ajwadil kutubi fil mustalah, dan merupakan kitab yang paling bagus dalam ilmu mustalah. Sehingga seharusnya kita belajar ini nanti kitabnya, Ulumul Hadis. Ya, kita belajar kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Shalah. Kata beliau, min ajwadil kutub fil mustalah, termasuk kitab yang paling baik dalam ilmu mustalah. Jama'a fihi mu'allifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubil khatib wa man taqaddamahu. Di sini beliau mengumpulkan dalam tulisan beliau ini apa yang membedakan kitab beliau dengan kitab-kitabnya Al-Khatib dan orang-orang yang sebelumnya. Fakana kitaban hafilan bil fawaid. Kitabnya sangat dipenuhi dengan faedah. Lakinnahu lam yurattibhu alal wad'il munasib. Tapi kekurangannya, beliau tidak mentertibkannya, tidak membuat sistem sistematika ya yang teratur. Li'annahu amlahu syai'an fa syai'an. Karena beliau menguraikannya sebagian demi sebagian. Wa huwa ma'a hadza, bersamaan dengan kekurangan ini, ya, umdatu man ja'a ba'dahu minal ulama. Kitab Muqaddimah Ibnu Shalah menjadi pondasi bagi ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya. Jadi ada dua kitab ya yang menjadi pondasi. Yang pertama Kifayah fi Ulumi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Ulumul Hadis. Ini juga lebih sempurna. Fakam min mukhtasirihi fakam min mukhtasirin lahu wa nadhimin wa mu'aridin lahu wa muntasirin. Betapa banyak ya yang meringkasnya, membuat ringkasan. Seperti ringkasannya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Ada ringkasan Al-Imam An-Nawawi At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir, yang setelahnya itu ya At-Taqrib, yang dikenal dengan At-Taqrib. Ada juga Irsyadut Tullab Al-Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq. Ya, ada juga Mukhtasar Ulumul Hadis atau Ikhtisar Ulumul Hadis karya Ibnu Katsir yang membuat ringkasan. Kemudian ada yang membuat nazim, dibuat menjadi bait-bait syair. Seperti Alfiyahnya Iraqi. Alfiyahnya Iraqi itu merupakan nazam dari Ulumul Hadisnya Ibnu Shalah. Kemudian mu'arid lahu, yang membuat apa ya istilahnya wa mu'arid lahu, memaparkannya seperti syarahnya. Wa muntasir, ya sama untuk memperjelas lafadz-lafadznya tadi, lafadz-lafadz dalam kitab tersebut. Nah, ini kadar suatu kitab itu kita bisa lihat dari banyaknya ulama yang memiliki perhatian terhadap kitab tersebut. Salah satunya, kitab tersebut dibikin bait syair. Contohnya, kitab Al-Ajurumiyah. Dibuat menjadi bait syair. Sehingga kita mengenal ada Nazam Imriti. Nazam Imriti itu Al-Ajurumiyah, tapi disebutkan dalam bentuk apa? Bait syair. Al-Warokat, ya, dibikin bait syair. Ini menunjukkan bahwa kitab yang dibikin bait syair itu adalah kitab yang sangat berharga. Sehingga orang-orang untuk memahaminya sampai membuat bait syair. Karena syair itu lebih mudah menghafalnya. Nah, apa? Ulumul hadisnya Muqaddimah Ibnu Shalah itu dibikin bait syair oleh Al-Iraqi. Ya, terkenal menjadi Alfiyah Al-Iraqi. Ya. Terus banyak syarahnya. Syarahnya juga banyak. Ya. Mau tahu kadar sebuah kitab, lihat berapa banyak syarah terhadap kitab tersebut. Kitab Al-Usul Thalathah, berapa banyak syarahnya? Luar biasa. Kitab Tauhid nih. Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekian banyak syarahnya. Menunjukkan bahwa kitab itu, kitab yang sangat bagus, menjadi perhatian para ulama. Termasuk kitab Ulumul Hadis. Kemudian yang ke-9, kitab At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir, sannafahu Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ditulis oleh Al-Imam Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriah. Wa kitabuhu hadza ikhtisarun li kitab ulumul hadits li Ibnu Shalah. Dan kitab beliau ini merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya. Wa huwa kitabun jayyid lakinnahu mughlaqu al-ibarati ahyanan. Kitab ini sangat bagus, akan tetapi sebagian ibaratnya, ungkapan-ungkapannya itu mughlaq. Mughlaq artinya sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami. Tapi sebagiannya saja, tidak semua ungkapannya. Kemudian yang 10, Tadribur Rawi fi Syarhi Takrib An-Nawawi. Nah, karya Imam Nawawi ini, jadi ulumul hadisnya Ibnu Shalah diringkas menjadi At-Takrib oleh An-Nawawi. Nah, takribnya An-Nawawi ini disyarah lagi. Maka muncul yang 10 Tadribur Rawi fi Syarhi Takrib An-Nawawi. Ya, Tadribur Rawi dalam yang mensyarah Takrib An-Nawawi. Sanafahu Jalaluddin Abdullah Ibni Abi Bakar As-Sayyuti. As-Sayyuti ditulis oleh Al Imam Suyuti tahun 911 Hijriah. Tahun 911 Hijriah. Saya punya deh. Kan dulu pernah belajar dulu di sana. Takrib. Tadribur Rawi fi Syarah Takrib An-Nawawi. Tebal kitabnya. Jadi takribnya An-Nawawi, Nawawi yang meringkas dari Muqaddimah Ibnu Shalah disyarah oleh Al-Imam As-Sayyuti rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya yang ke-10, yang ke-11 Nazam Ad-Durar fi Ilmil Athar. Ditulis oleh Zainuddin Abdurrahim Ibn Husain Al-Iraqi yang dikenal dengan Alfiya Al-Iraqi. Nazama fiha Ulumul Hadis li Ibn Shalah. Ya, ini Alfiya Al-Iraqi ini merupakan bentuk bait syair dari mana? Dari Muqaddimah Ibn Shalah. Ya, ditulis oleh Al-Iraqi. Ditulis oleh Al-Iraqi. Wazada alaihi. Kemudian dia tambah. Jadi bukan hanya Muqaddimah Ibnu Shalah saja yang dia bikin nazamnya, tapi dia membuat tambahan-tambahan. Ya. Wahya jayidah gharizah al-fawaid. Dan kitab ini merupakan kitab yang sangat baik, faedahnya melimpah ruah. Wa alaiha syuruhun mutaaddidah. Minha syarhan lil muallif nafsihi. Dan ada banyak syarah terhadap Alfiyah Al-Iraqi ini, di antaranya dua syarah yang ditulis oleh Al-Iraqi sendiri. Jadi Al-Iraqi mensyarah kitabnya sendiri. Kemudian yang ke-12 Fathul Mughith fi Syarh Alfiyah Al-Hadith. Sanafahu Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi, ya, beliau termasuk imam besar dari mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab Fathul Mughith fi Syarh Alfiyah Al-Hadith. Ya, jadi Alfiyahnya Al-Iraqi itu disyarah lagi. Oleh siapa? Oleh As-Sakhawi. Ya. Jadi paham ya urutannya? Mustalah Al-Hadith, Muqaddimah Ibnu Shalah, ini kitab asalnya. Kemudian dibikin bait syair, dibikin nazam oleh Al-Iraqi. Kemudian disyarah oleh As-Sakhawi. Beliau meninggal tahun 902 Hijriyah. Ya. Wa huwa min awfa syuru alfiyah wa ajwadiha. Ini merupakan syarah yang paling bagus dari Alfiyah Al-Iraqi. Ini kita nyicip kitabnya juga belum ya. Lihat kitabnya ya, sebagiannya aja. Ya. Kemudian sebagian udah Masya Allah merasa ilmunya tinggi sekali ya. Padahal ilmu hadisnya masih jauh. Jauh panggang dari api kata Allah. Kemudian yang ke-12 Nukhbatul Fikar fi Mustalah Ahli Al-Athar. Nah, ingat kan kemarin ya Dani ketika kita membaca pembukaan mukadimah dari Syekh, salah satu yang menjadi rujukan beliau dalam penyusunan bab-bab dalam kitab Taisir Mustalah Hadis adalah kitab Nukhbatul Fikarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Nukhbatul Fikar fi Mustalah Ahli Al-Athar ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nukhbatul Fikar. Sure. ada kitabnya Nukhbatul Fikar. Ini syarah Nukhbatul Fikar. Jadi ada Nukhbatul Fikar, kemudian disyarah oleh Al-Hafidh. Menjadi Nuzhatun Nazar. Nah, ini disyarah lagi sama Syekh Utsaimin. Ya, syarah Nuzhatun Nazar. Aku punya kok Nuzhatul Fikar. Oh. Di atas mungkin. Baik. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau wafat tahun 852, berarti sebelum As-Sakhawi, ya. Sebelum Al-Imam As-Sakhawi. Wa juz'un shaghirun mukhtasarun jiddan lakinnahu min anfa al-mukhtasarat wa ajwadiha tartiban. Ya. Kitab Nukhbatul Fikar ini memang adalah kitab yang kecil, ya, yang sangat ringkas, akan tetapi termasuk kitab yang paling bermanfaat. Kitab ringkasan yang paling bermanfaat dan paling baik dari sisi sistematika. Ya, ittaqara fihi muallifuhu tariqatan fit tartib wa taqsim lam yusbaq ilaiha. Masyaallah, satu hal yang patut dibanggakan dari muallif di sini, dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menempuh metode baru dalam penertiban dan pembagian-pembagian bab lam yusbaq ilaiha, yang sebelumnya itu belum ada. Jadi yang membuat tertib secara baik itu siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nukhbatul Al-Fikar. Ya. Waqad syarahahu al-mu'allif bi syarhi samahu Nuzhatun Nazar kama syarahahu ghairuhu. Ya. Beliau, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar, telah mensyarah kitab beliau tersebut, kemudian diberi nama Nuzhatun Nazar. Jadi kitabnya yang awalnya itu adalah Nukhbatul Fikar, kemudian beliau syarah menjadi Nuzhatun Nazar. Kemudian disyarah lagi sama Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, beliau mengajarkan sambil memberikan taklik terhadap kitab Nuzhatun Nazar. Ya. Ada ucapan sahibul bait adra fima fihi. Pemilik rumah itu lebih paham terhadap isi rumahnya. Jadi Al-Hafidz paling paham terhadap apa yang beliau tulis, sehingga syarah terbaik dari Nukhbatul Fikar adalah Nuzhatun Nazar, punyanya Al-Hafidz sendiri. Kemudian yang ke-14, Manzumah Al-Baikuniyah. Nah, ini yang sering diajarkan bagi pemula. Manzumah Al-Baikuniyah sannafahu Umar Ibn Muhammad Al-Baikuni. Ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-Baikuni yang meninggal tahun 1080 Hijriah, dan termasuk manzumat mukhtasarah, manzumat yang ringkas. Illa tatajawazu 34 baitan. Ya, tidak melebihi 34 bait. Wa tu'addu minal mukhtasarat an-nafi'ah al-masyhurah, dan teranggap sebagai salah satu kitab yang ringkas, yang bermanfaat dan terkenal. Wa 'alaiha syuruhun muta'addidah, dan banyak sekali syarahnya. Ini juga menunjukkan keutamaan Matan Al-Baikuniyah. Syarahnya banyak sekali, ya. Syarahnya banyak sekali terhadap Matan Al-Baikuniyah. Menunjukkan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang sangat berharga. Kemudian yang terakhir, Qawaidut Tahdid sannafahu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, ditulis oleh Al-Qasimi yang meninggal tahun 1332 Hijriah. Ya, wa huwa kitabun muharradun mufid, termasuk kitab yang bagus penjelasannya. Wa hunaka al-musannafat ukhra katsirah, dan di sana banyak karya-karya tulis yang lainnya. Yatulu dzikruha, yang akan panjang penyebutannya. Iktasartu ala dzikril masyhur minha, maka di sini aku hanya mencukupkan diri dengan menyebutkan yang masyhur-masyhurnya saja. Fajazallahul jami' anna wa 'anil muslimina khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, ya, mereka terhadap kebaikan yang telah diberikan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah kitab-kitab yang masyhur yang ditulis dalam ilmu mustalah al-hadis. Ya, kita tahu bagaimana kontribusi para ulama terhadap ilmu mustalah dengan dilahirkannya karya-karya fenomenal seperti ini, ya, melihat kita bisa melihat bagaimana perhatian mereka dalam menjaga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib nakilahuna, fa insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hari ini hari apa nih? Kamis. Kamis ya. Berarti kita lanjutkan pada hari Senin insya Allah. Masuk ke dalam bab ta'rifatun awwaliyah, definisi-definisi awal, definisi-definisi awal. Nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.